Kasih nyanyi bareng Uma birunya cinta. di dalam duka, di dalam suka, berdua kita bahagia. Tepuk tangannya buat Puma Community, terima kasih banyak ya.